masih bersama Radio Hip Hop Yogyakarta, bersama female MC pendatang baru kita, Tri Utami featuring Gara-Gara Bayu, dengan single barunya yang berjudul Bojoku Senang Selingkuh. Semoga bisa menghibur para penggemar hip hop dangdut Yogyakarta. Oke guys, gak perlu lama-lama lagi biar gak penasaran. Bojoku Senang Selingkuh, check it out. Kok yo payu, ngopo aku mbiyen jatuh cinta kepadamu. Aki ngopo kowe malah ngoneke aku. Aku ninggalke kowe mergo kesel denino padu. Makane ku selingkuh, golek wedoan liyo. Ora waton ngeju koyo kabeh sing tok kira. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Kowe ninggal aku, padahal jenengmu wis tak tanem neng atiku. Kowe malah asik selingkuh neng buriku. Apa wedoanmu luweh ayu seko aku? Hahaha, rono sing ngalahke ayune slirahmu. Sesok nek aku kangen aku comeback ro awakmu. Tenang no pikirmu, cintaku hanya kamu. Saiki lilak no awakku golek penggantimu. Apa tok kira ati iki wong lah.